Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini tanggal 18 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca sebuah karya yang telah ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di Al-Bukhari hafizahullahu wara'ah, yang mana pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang kedua atau pembahasan yang pertama yang dituliskan oleh Syekh Al-Bukhari, makna sunnati wal fitnati, makna dari lafaz as-sunnah dan makna dari al-fitnah. Insyaallah taala pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh beliau, dzikru ba'dinn nususil amirati biluzumi sunnah, nas-nas yang berkaitan dengan perintah baik dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang teguh kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai seorang shaim, sebagai seorang yang berpuasa, hendaknya memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam karya beliau yang berjudul Majalisu Syahri Ramadan pada halaman ke-79. Al-Syeikh menjelaskan, falyahmadi as-sa'imu rabbahu, falyahmadi as-sa'imu rabbahu. Sudah sepantasnya seorang yang berpuasa senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, memuji Rabbahu, Rabb dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dianjurkan yang demikian? Ala ni'matis siyamil lati hiya sabab, dia dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan hamdalah kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan puasa yang telah Allah berikan pada dia. Karena puasa itu selain ibadah, selain amalan saleh, adalah sebuah karunia, sebuah kenikmatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan nikmatus siam. Sebahagian orang mungkin diberikan adatus siam, kebiasaan untuk berpuasa. Artinya dia tidak diberikan nikmat dari puasa tersebut. Sebahagian lagi mungkin hanya diberikan rutinitas, kebiasaan dia dalam melakukan amalan puasa tadi. Tapi yang dimaukan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah adalah nikmatus siyam, nikmatnya puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allati hiya sababu, yang mana puasa tersebut disebut sebagai nikmat karena merupakan sebab dari tiga perkara. Yang pertama kata beliau, sababun limaghfiratidz dzunubi. Sebab yang akan mendatangkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Man qama ramadhana atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dia yakini ini adalah perintah Allah kepada diriku, ini adalah permintaan yang Allah Subhanahu wa taala minta pada diriku, ini adalah amalan yang aku persembahkan hanya untuk dia, wa ihtisaban, ikhlas mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya syurga Allah, hanya keridaannya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dari pujian dan yang semisalnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan mendapatkan al-maghfirah, ampunan atas dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ini sebab yang pertama, kenapa puasa disebut sebagai nikmat, karena sekian banyak dosa kemaksiatan yang pernah kita kerjakan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, wa takfirus sayyiat. Sebab dari takfir as-sayyiat. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan sebab ditebusnya kesalahan-kesalahan yang akan datang. Kesalahan yang kita akan terjatuh ke dalamnya, dan pasti kita terus terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan tersebut akan ditebus lebih dahulu dengan puasa. Artinya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya dua syarat ini, iman dan wahtisaban, dengan keimanan dia dan keikhlasan dia, maka seorang akan sulit mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga kata beliau, warif'atid darajat. Dan puasa itu merupakan sebab akan diangkatnya derajat seseorang sebelum di akhirah, di dunia akan terangkat derajat dia, dia menjadi seorang yang mulia. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaimi yafrahuhuma. Ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang yang berpuasa, yang dengan keduanya seorang tadi akan merasa sangat berbahagia. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza aftara, ketika dia berbuka maka dia akan merasakan kebahagiaan menyantap hidangan yang ada, yang sebelumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari terbit al-fajr sampai terbenam matahari dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia konsumsi, dia makan apapun yang ingin dia lahap. Kebahagiaan tersendiri. Di dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika seorang tersebut nanti di akhirah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangga dengan ibadah puasa yang pernah dia kerjakan. Disebutkan oleh para ulama, lafaz yang kedua menunjukkan rif'atud darajat. Kelak di yaumul qiyamah dia akan berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Li'anna a'addallaha lis-shaimin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka, orang-orang yang berpuasa, ajran 'azima, pahala yang berlimpah, pahala yang sangat besar. Sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dia bahagia. karena pahala-pahala yang ada di hadapannya disebabkan karena puasa yang dia kerjakan, imanan wahtisaban. Maka tiga perkara ini, apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, menjadikan kita seorang yang berpuasa yang harus senantiasa ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, bisa menggugurkan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian dengan sebab puasa tadi bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Azza wa Jalla yang telah kita ketahui bersama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan lipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan, dan mereka orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bersabar karena telah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'a, yang mana pada pembahasan kedua ini beliau beri judul dengan nususun fil amri bil uzumi sunnah, nas-nas yang menunjukkan perintah baik dari Al-Quran maupun dari sunnah untuk kita senantiasa luzum ay tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa qad waradat nususun fi syari'ati tahuthu ala ittiba'ir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada sekian banyak nas dalam syariat ini yang menganjurkan, tahuthu, yang menganjurkan ala ittiba'ir rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menganjurkan seseorang tetap ittiba' rasul, mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tamassuku bi sunnatihi, dan berpegang teguh kokoh di atas sunnah beliau, di atas jalan beliau. Jadi yang ada dalam syariat kita bukan hanya sekedar anjuran mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu keadaan, dua keadaan, satu amalan, dua amalan, mungkin dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam rajin beribadah, Nabi alaihi salatu wassalam salat tahajud hingga tatafattarat qadamah, sampai bengkak kaki-kaki beliau. Mungkin dia ikuti itu. Akan tapi poin yang lain tidak boleh dia lupakan, yaitu tamassuku bi sunnatihi. Harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, artinya secara keseluruhan. Tidak bisa separo-separo. Masalah ibadah dia ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah akidah mungkin dia ambil dari imam besarnya. Hal ini tidak dibenarkan. Karena dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya al-hathu, anjuran untuk ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga ada tamassuk, berpegang teguh, tidak sama sekali meninggalkan apa yang telah datang dari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa hiya katsiratun. Dan nas atau dalil-dalil tersebut adalah dalil yang sangat banyak. Qala al-Imam Ahmad, Imam ahli sunnati wal jamaah, berkata Al-Imamu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Al-Syaibani alaihi rahmatullah. Al-Imamu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, yang pernah didengar di tengah-tengah kaum muslimin atau ma'ruf dikenal dengan nama Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ternyata ini adalah nisbah kepada sang kakek. Ayah beliau bernama Muhammad, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Dan hal ini diperbolehkan, artinya tidak menggugurkan kehormatan yang ada di sisi sang ayah. Akan tetapi Ahmad Ibnu Muhammad biasanya memiliki nama yang cukup masyhur banyak, sehingga beliau menisbahkan kepada sang kakek agar lebih dikenal dan mudah untuk diingat Ahmad Ibn Hanbal. Imam ahli sunnah wal jamaah ma'ruf, Al-Imam Ahmad diantara salah seorang imam madhab, yang mana beliau merupakan tokoh dari madhab Al-Hanabilah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, nazartu fil mushaf, aku melihat di dalam Al-Quranul Karim, fawajadtu fihi ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi thalathatin wa thalathina mawdi'an. Aku melihat kepada Al-Quranul Karim, maka aku dapati bahwasanya perintah untuk seseorang taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu terulang sebanyak 33 kali. Terulang sampai 33 kali perintah. Nanti insyaallah taala akan kita bacakan ayat-ayat yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullahu wa ra'ah. Ucapan ini seperti yang ada di ta'liq bisa antum lihat, ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yang ternukil di dalam Ibanah Al-Kubra karya Al-Imam Ibn Battah halaman ke-97. Kemudian kata beliau hafizahullahu wa ra'ah, wa kaunuha katsiratun atau wa kaunuha katsiratan dalilun ala ahammiyati ta'ah. Ketika kita melihat banyak ayat-ayat yang menunjukkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terulang, bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, bukan, 33 kali terulangnya, banyak sekali diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian dalilun, satu hal yang menunjukkan ala ahammiyati ta'ah, pentingnya seorang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lafad-lafad Al-Quranul Karim, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukanlah lafad-lafad yang abath, lafad-lafad yang sia-sia, diulang satu kali, dua kali, tidak ada maknanya. Terdapat makna sirri, makna rahasia yang terkandung di dalamnya. Seperti kalau bahasa kita, ada makna yang tersirat dan ada makna yang tersurat. Ada makna yang zahir, ada makna yang batin. Maka yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sampai 33 kali diulangi, kalian harus taat Rasul, kalian harus taat kepada Rasul, harus taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuannya adalah menunjukkan kepada manusia pentingnya taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Waluzum sunnah, dan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, idh fihan najah. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah beliau? Kenapa kita harus taat kepada beliau? Alasannya adalah idh fihan najah. Karena di dalam ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam terdapat an-najah, keselamatan. Artinya, kalau kita tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita dapatkan adalah al-halak, kebinasaan. Maka kita tinggal memilih, apakah kita menginginkan an-najah, keselamatan yang ujungnya adalah syurga Allah, ataukah yang kita inginkan adalah al-halak wal-iyadzubillah yang ujungnya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, masuk kepada pembahasan inti, mintilkal ayat, diantara ayat-ayat tersebut yang dinukilkan oleh beliau hafidhahullahu wara'ah. Yang pertama, qawluhu jalla wa'ala atau qawluhu jalla fi'ulah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Ar-Rasul. Perhatikan lafaz ati'u terulang dua kali dan tidak diulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada perintah yang ketiga, wa ulil amri minkum, hanya disandarkan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para penguasa kalian. Ulil amr di sini seperti yang telah kita ketahui bersama memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara, para ulama dan para pemerintah kaum muslimin, para penguasa. Maka jelas di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para penguasa muslimin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala war rasul, dan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita isyaratkan di awal majlis, bagaimana apabila seorang ahlu sunnah dan seorang mubtadi'ah berselisih, maka kembalikanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada sunnah-sunnah Nabi, kepada ayat-ayat Allah jalla wa ala untuk bisa menghakimi mana yang berada di atas al-haq, mana yang berada di atas kebatilan. Al-ayah pada surah Muhammad ayat ke-33. Kemudian ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Syekh Al-Bukhari ada di dalam surah An-Nur ayat ke-54. Wa minha qawluhu subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha qawluhu subhanahu wa ta'ala, di antaranya firman Allah azza wa jal, wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina, di dalam surah Al-Ahzab. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Apakah ada orang yang berani bermaksiat kepada Allah? Kita lihat wakilnya, berapa banyak kaum musyrikin sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi di zaman kita sekarang, zaman terbaik, zaman keemasan, sekian banyak orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah kita ingat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu, semuanya tanpa terkecuali. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kecuali yang tidak ingin. Jadi semuanya yang ingin masuk ke dalam surga, dan seluruh kaum muslimin, saya jamin mereka akan ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali di antara kaum muslimin yang ingin mencoba wal iyadhu billah neraka Allah, azab yang pedih, syadidul iqab, azab yang sangat pedih. Enggak ada yang ingin mencoba. Akan tetapi ada kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara mereka yang aba, enggak pengen masuk ke dalam syurga, enggan masuk ke dalam syurga. Sehingga sahabat-sahabat Nabi tersentak, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah, yang enggak pengen masuk ke dalam syurga tadi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku kata Nabi alaihi salatu wassalam, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurganya Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, mereka lah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuai dengan ayat ini, wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka sungguh dia telah menelusuri jalan yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa minha qawluhu subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, di dalam surah Asy-Syura. Wa innaka latahdi, kata Allah jalla wa ala memberikan khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, adalah orang yang memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus inilah yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Wa minha qawluhu subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, barang siapa yang yushaqiq ay yukhalif, barang siapa yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal memberikan perintah untuk dia iqamatus salah, mendirikan salat, untuk dia ita'iz zakah, menunaikan zakat, lantas dia selisihi, dia tidak mendirikan salat, dia tidak menunaikan zakat, masuk ke dalam ayat ini. Wa man yushaqiqillah, barang siapa yang menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, dan barang siapa yang menyelisihi pula ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berlemah lembut kepada sesama muslimin, kepada sesama mukminin. Akan tapi dia memilih jalan yang lain, dia memilih permusuhan di antara sesama muslimin, sehingga dia artinya telah menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sabda yang sahih, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan, mengacuhkan saudaranya fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari kedua pihak tersebut yang berselisih tadi, man yabda'u bis salam, barang siapa yang memulai salam terlebih dahulu. walaupun berat. Karena perkara-perkara duniawi tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk seorang berselisih dengan saudaranya muslim, dengan saudaranya mukmin, terlebih saudaranya salafi, lebih dari 3 hari 3 malam. Tidak diizinkan dalam syariat Islam. Ini hajar yang masyru', afwan, hajar yang mamnu', hajar yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita dilarang untuk cuek kepada saudara kita, meninggalkan, tidak mengucapkan salam, tidak peduli dengan keadaan dia. Kita dilarang oleh Nabi SAW dalam perkara-perkara duniawi, mungkin kesalahpahaman, permasalahan uang, dan yang semisalnya. Maka kita tidak dihalalkan oleh syariat ini untuk meninggalkan saudara kita lebih dari 3 hari. Dan hal ini tidak bisa dikiaskan kepada para a'immatus salaf. Saya beri satu contoh kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menghajar, meninggalkan, cuek, acuh kepada sang anak yang bernama Walid, atau dalam riwayat lain yang bernama Bilal ibn Abdullah ibnu Umar, sampai akhir hayatnya sama sekali tidak ditegur oleh Abdullah ibnu Umar, dihajar, ditinggalkan. Karena perkara ini adalah perkara ad-din, perkara agama, bukan perkara dunia, bukan masalah uang, bukan masalah kesalahpahaman, bukan masalah yang berselisih, perkara-perkara yang remeh, perkara yang ringan, tapi masalah agama. Karena Abdullah ibnu Umar ketika menyampaikan sebuah hadis kepada sang anak, langsung dibantah oleh sang anak. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang tidak diperbolehkan untuk melarang istrinya atau keluarganya secara umum, apakah itu putrinya ataukah keluarganya tadi dari kalangan ummahat, dari kalangan nisa, untuk keluar menuju masjid-masjid Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam melarang, afwan, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kita tidak melarang mereka, para nisa, para ummahat yang akan keluar menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan Abdullah ibn Umar kepada sang putra. Apa jawaban Abdullah ibn Bilal ataukah Walid ibn Abdullah ibn Umar kepada sang anak? Wallahi, demi Allah, dengan bersumpah, la'amna'ahunna, aku akan mencegah mereka. Ketika mereka minta izin untuk keluar rumah menuju masjid, aku akan mencegah mereka, kata sang putra. Maka Abdullah ibn Umar mengambil sikap yang keras. Wallahi, demi Allah, tetap bersumpah pula beliau, ma ukallimuka abadan, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Aku lu qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ucapkan kepada kamu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wa taqulu hakadha, kemudian kamu ucapkan seperti ini. Seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam perintahnya pada satu tempat, dan anak dari Abdullah bin Umar yang bernama Bilal atau Walid tadi berseberangan dengan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan melarang. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para nisa, para ummahat. Kalau mereka ingin keluar masjid, izinkan. Mereka menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan. Jangan sampai dilarang. Maka anak dari Abdullah bin Umar, wallahi la amna'ahun, aku akan melarang mereka. Ditantang Nabi alaihi salatu wasallam. Maka yang demikian, perkara agama, perselisihan antara mereka, bukan masalah kesalahpahaman, bukan masalah duniawi, bukan masalah hutang piutang, tapi masalah agama. Nabi SAW mengucapkan ini, diselisihi oleh anak dari Abdullah bin Umar, sehingga sampai akhir wafatnya, sampai akhir hayatnya, Abdullah bin Umar menghajar sang anak. Ini adalah hajar yang masyru', hajar yang disyariatkan, yang seperti telah saya isyaratkan pada pertemuan pertama, hajar yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam meninggalkan, menghajar, tidak mengucapkan salam sama sekali kepada istri-istri beliau selama 40 hari 40 malam. Kisah yang kita ketahui bersama, bagaimana Nabi SAW begitu marah kepada para keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. 40 hari 40 malam dihajar, ini hajar yang masyru'. Jangan digabungkan antara dua permasalahan ini. Satu permasalahan yang berkaitan dengan duniawi, kita sesama muslim harus lembut, kita sesama muslim harus saling memahami, kita sesama muslim, mu'min, salafi harus saling sabar. Karena kita enggak punya saudara kita yang sempurna. Saudara-saudara kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kita harapkan kesempurnaannya. An-nuqsan, manusia adalah tempatnya kesalahan dan kekurangan. Itu saudara kita. Sehingga kita harus memiliki sikap tawassu' as-sadr, berlapang dada. Sekali lagi, dalam permasalahan-permasalahan duniawi. Akan tapi kalau sudah perselisihan kita dengan ahlul bid'ah dalam permasalahan-permasalahan aqidah, dalam permasalahan manhaj, maka tidak bisa ditoleransi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebahagian ikhwah jazakumullahu khairan, ketika salat jenazah yang baru kemarin kita laksanakan tanpa ada komando sedikit pun, beberapa ikhwah atau seluruhnya mungkin hanya beberapa orang yang tinggal, ketika melihat praktek kebid'ahan yang dilakukan di masjid kita ini, langsung bubar semuanya. Setelah salam, langsung bubar tanpa ada sama sekali komando. Ini bentuk pengingkaran. Jazakumullahu khairan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, fa innahu adhaful iman. Maka ikhwah serentak untuk meninggalkan kebid'ahan tersebut. Ini bentuk pengingkaran, sehingga tidak benar. Kita tidak mengingkari, kita mengingkari. Dan beberapa pihak yang di sini terpukul. Kenapa? Tidak ikut serta untuk mendoakan si mayit. Ini bentuk pengingkaran kita. Kita tinggalkan. Bentuk pengingkaran yang paling tinggi malah. Kita tinggalkan itu. Kita tidak rela masjid kita yang mulia ini dinundai dengan kebid'ahan. Kita tinggalkan. Maka perselisihan yang seperti ini kaitannya adalah agama, ad-din. Gak bisa sama sekali kita toleransi. Begitu pula perselisihan kita dengan mereka kaum Khawarij, mereka kaum Syiah, mereka kaum Mu'tazilah, mereka kaum Haddadiyah. Semuanya perselisihan yang berkaitan dengan ad-din, agama. Maka al-hajr terbagi menjadi dua. Ada hajr yang dilarang dan ada hajr yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hajr yang dilarang seperti yang kita ketahui, permasalahan duniawi, kita dilarang untuk mengacuhkan saudara kita lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi kalau perkaranya adalah perkara agama, maka ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan nabinya alaihi salatu wassalam. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu, barang siapa yang menyelisihi Allah, menyelisihi rasulnya alaihi salatu wassalam, fa innallaha syadidul iqab. Sungguh dia akan merasakan azab yang sangat pedih, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula yang menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qaulullah jalla wa ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah jalla fi ula, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepada ar-rasul, faqad ata' Allah, maka artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan seorang kepada Allah dan Rasulnya itu mutalazimani, saling berkaitan erat. Tidak bisa kita taat hanya kepada Allah, tidak bisa kita taat hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran memiliki perkara-perkara yang global, yang dijelaskan oleh sunnah-sunnah Nabi. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Sunnah Nabi lah yang menjelaskan bahwasanya zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, subuh itu 2 rakaat, dan yang seterusnya. Maka tidak akan terpisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Maka ketika kita taat kepada Rasul, hakikatnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, yakni tidak mau taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, fama arsalnaka alaihim hafiza, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjaga mereka. Ini dalil yang terdapat di dalam surah An-Nisa, menunjukkan kepada kita bahwasanya ar-ra'fatu wal-lin, kelemah lembutan dalam dakwah, tidak bisa kita lakukan setiap saat. Ada masanya dakwah kita harus melakukan dengan syiddah, dengan kekerasan. Karena kalau ar-ra'fatu wal-lin, kelemah lembutan dalam dakwah dilakukan setiap saat tanpa terkecuali, bahkan kepada mubtadi'ah ataukah kepada kafir ataukah kepada rafidi sekalipun. Maka ini kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, artinya kita telah zalim. Bagaimana sisi pendalilannya? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tawalla," barang siapa yang menyimpang, "fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Kami enggak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjaga mereka. Artinya enggak harus ditepuk-tepuk, ayo kembali, kembali. Mereka menyimpang, biarkan menyimpang. Nabi alaihi salatu wasalam tidak diutus untuk menjadikan orang yang menyimpang itu dilemah lembuti, dibujuk-bujuk supaya mau kembali ke jalur yang lurus. Mereka menyimpang, mereka menyelisihi Nabi alaihi salatu wasalam, mereka akan menyimpang dan akan merasakan akibatnya, yaitu an-nar. Maka di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Dan yang menyimpang, biarkan menyimpang. Enggak perlu kita bujuk-bujuk, enggak perlu kita cari satu metode bagaimana semua umat bisa bersatu. Bagaimana seluruh muslimin bisa mengerti apa itu Islam, yang Islam itu adalah keindahan, rahmatan lil alamin kata mereka. Sehingga kita mencari satu metode bagaimana semua muslimin bisa bersatu dalam satu akidah. Mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Karena yang namanya furqah, perpecahan adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum Yahud terpecah, sebagaimana kaum Nasrani terpecah, begitu pula al-Islam, mereka semua akan terpecah dan yang selamat hanyalah satu golongan. Barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asyiddah dalam dakwah diperlukan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita ulangi mencerca mereka kaum Khawarij, kilabu ahli nar. Lafaz apa yang lebih keras dari kilab? Kalbun. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengeluarkan hal tersebut dari lisan beliau yang mulia alaihi salatu wasallam. Akan tetapi asyiddah yang seperti ini adalah asyiddah yang berjalan di bawah keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Enggak perlu kita bujuk-bujuk kaum muslimin untuk bisa bersatu dalam sebuah akidah ataukah dalam sebuah komunitas. Wallahu a'lamu bissawab. Wa minha qaulullahi jalla wa ala. Di antara pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul atii'ullaha war rasul." Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, "Atii'ullaha war rasul." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Ar-Rasul. "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Barang siapa yang menyimpang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidaklah menyukai orang-orang yang kufur. Artinya yang tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fi ayatin kathira. Maka yang berkaitan dengan perkara ini, kita hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan jangan sampai melenceng, jangan sampai menyimpang dari akidah beliau, dari manhaj beliau, dari ajaran beliau. Fi ayatin kathira. Sangat banyak sekali ayat yang berkaitan dengan hal ini. Seperti yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah, bahwasanya setelah beliau menelaah Al-Quran, ada 33 tempat Allah Subhanahu wa taala mengulangi satu persatu untuk kita senantiasa bermulazamah, bertamassuk kokoh di atas sunnah dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekhul Bukhari hafizahullah wa ra'ahu wa minas sunnah, nas atau dalil yang kita ambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lamma 'allama as-sahabah as-salata radhiyallahu ta'ala anhum, qala sallu kama ra'aitumuni usalli." Sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengajarkan, 'allam, mengajarkan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, mengajarkan perihal salat, bagaimana tata cara salat yang benar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sallu," memerintahkan kepada para sahabat beliau, "Salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku telah salat." Ini telah kita sebutkan pada sunnah fi'liyah, salah satu contoh dari sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa syahid dari nas ini atau dalil ini atau hadis ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang berupa perintah, "Sallu," kepada sahabat-sahabat beliau. Inilah yang kita dari tadi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk perintah Nabi alaihi salatu wasallam? Ini salah satu contohnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka termasuk orang yang melenceng dari jalan Nabi alaihi salatu wasallam ketika dia tidak melaksanakan salat seperti salatnya Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya di antara salah satu hal yang harus diperhatikan bagi seorang yang salat adalah at-tuma'ninah, tenang di dalam salatnya, tenang di dalam rukuknya, tenang di dalam sujudnya. Hadis musyi'is shalah, hadis orang yang jelek salatnya, telah kita ketahui bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dia mengulangi salatnya. Diulangi, ulangi salatmu dan ulangi salatmu. Ada masukan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ini surah An-Nisa, bukan surah Muhammad. Naam. Jazakumullahu khaira. Surah Muhammad ayat ke-33. Bisa dilihat di mushaf, soleh. Dicetakan yang ada di hadapan ana. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul adalah surah Muhammad ayat ke-33, atau mungkin ini salah cetak ya. An-Nisa. Muhammad 33 apa? Ini An-Nisa ayat 33. Ayat berapa An-Nisanya? Sekaligus yang punya kitab untuk dikoreksi, pada halaman ke-10 yang paling atas tertulis di situ surah Muhammad ayat ke-33. Itu sebuah kekeliruan. Mungkin salah cetak di sini. Yang benar adalah surah An-Nisa ayat ke berapa? 69. 59. An-Nisa ayat ke-59. 59. Diperbaiki pada halaman ke-10 yang paling atas. Nah. An-Nisa ayat ke-59. Jazakumullahu khairan. Wa minas sunnah, di antara sunnah al-fi'liyah telah kita sebutkan yang pertama, shallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah wa akhraja muslimun fis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj ma'ruf di dalam sahih Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabirin at-Tawil, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jabir yang panjang, fi manasikihi, yang menjelaskan manasiknya Nabi alaihi salatu wasallam pada hajjatul wada', haji yang pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaqulu li ashabi, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, litakhudhu manasikakum, dalam lafaz lain litakhudhu anni manasikakum, agar kalian semua mengambil manasik kalian dari diriku, fa inni, karena sesungguhnya aku, la adri, tidak mengetahui, la alli la ahujju ba'da hajjati hadhih, kemungkinan aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini. Maka perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah litakhudhu manasikakum, ambillah manasik kalian dari apa yang telah aku kerjakan. Ini adalah perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita realisasikan, yang harus kita ambil, yang harus kita pegang kuat-kuat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah mencontohkan manasik dari awal hingga akhir, dari 8 Dzulhijjah sampai ke 13 Dzulhijjah, yang berawal di kota Mina, berakhir pun di kota Mina. Maka sehingga sebagian pihak yang ingin mencari jalan lain, tanggal 8 belum menuju kota Mina, langsung menuju Arafah misalnya, maka berarti dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ingatkan dengan firman Allah azza wa jalla, "Waman yushaqiqillah war rasul" atau "Waman yushaqiqillah wa rasulahu", barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya, "fa innallaha syadidul iqab", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat amatlah pedih azabnya. Wa akhrajal Bukhari, al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah telah mengeluarkan fi sahih dalam sahihnya min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Kullun nasi yadkhuluna al-jannah." Ini hadith yang telah kita isyaratkan tadi. Semua manusia, bahkan di sini dalam lafaz al-Imam al-Bukhari dengan lafaz an-nas, lafaz manusia. Tadi yang kita nukilkan adalah lafaz Imam Muslim, "Kullu ummati", seluruh umatku. Umat beliau mungkin dari muslimin saja, walaupun umat beliau pun masuk di dalamnya adalah umat da'wiyah, ada umat yang secara umum masuk ke dalamnya orang-orang kafir, tapi di lafaz al-Imam al-Bukhari memiliki lafaz yang a'am, lebih umum, lebih global, "Kullun nas", seluruh manusia tanpa terkecuali, "akan yadkhuluna al-jannah", akan masuk ke dalam syurga, "illa man aba", kecuali mereka yang enggan. Qalu, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, "wa man ya'ba ya Rasulullah", mereka bertanya, tersentak kaget, siapa manusia yang enggan untuk masuk ke dalam syurga ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, "man ata'ani", barang siapa yang taat kepadaku, mereka adalah muslimin, orang-orang yang menjawab dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, "dakhala al-jannah", masuk ke dalam syurga, "wa man asani faqad aba", dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam syurga. Mereka yang kufur, mereka yang melakukan kesyirikan, mereka yang melakukan kebid'ahan, mereka yang melakukan kemaksiatan secara sadar ataukah tidak, mereka berarti orang yang enggan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering kita ulangi mereka yang melakukan kemaksiatan sadar ataukah tidak? Karena sebagian pihak tidak sadar dia telah terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam perangkap syaitan, seperti mereka mubtadi'ah, ahlul bid'ah, tidak sadar bahwasanya dirinya berada di dalam kesesatan. Oleh karenanya para immatus salaf, di antaranya Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan ternukil dari selain beliau, menjelaskan bahwa mereka, para mubtadi'ah, sulit untuk bertaubat karena mereka menganggap amalan yang ada di sisi mereka adalah amalan-amalan ketaatan, amalan soleh, sehingga sulit untuk mereka bertaubat. "Illa man rahimah rabbuh", kecuali yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, akhraj Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmizi dan al-Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam Abu Daud, nama beliau adalah Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath. Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath Al-Azdi. Ini al-Imam Abu Daud. Ini a'immah ahli sunnah. Kita harus mengetahui paling tidaknya biografi singkat mereka, nama-nama mereka, karena mereka adalah panutan kita. Mereka yang telah mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita mencontoh mereka, para immatus salaf. Al-Imam Abu Daud memiliki kitab sunan, yaitu Sunan Abi Daud. Nama beliau adalah Sulaiman Ibn al-Ash'ath Al-Azdi. Begitu pula Al-Imam At-Tirmidhi, ma'ruf Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi. Dan Al-Imam Ibn Majah bernama Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah wa Ahmad, telah lalu pembahasan tentang beliau fil musnad, di dalam al musnad. Wa ghairuhum, dan selain para a'immah tersebut, wa huwa sahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, anil Irbad Ibn Sariyah, hadis yang telah kita ketahui bersama, hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu ardhah, qal, beliau berkata, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan nasihatnya kepada kami dengan nasihat yang sangat indah. Wajilat minhal qulub, yang hati kami bergetar ketika mendengarnya. Wadharafat minhal uyun, dan mata-mata kami mengeluarkan tangisannya. Yani menangis mereka mendengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air-air mata mereka, sahabat-sahabat Rasul, makhluk-makhluk yang mulia. Qulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat yang engkau berikan ini adalah nasihat terakhirmu, nasihat penutupmu wahai Rasulullah, fa'ausina, maka berikanlah kami tambahan wejangan. Yakni wejangan sebelum beliau menemui ajalnya alaihi salatu wassalam. Qal, kemudian beliau menjawab permintaan sahabat. Satu hal yang telah kita ketahui bersama, Nabi alaihi salatu wassalam ketika diminta untuk memberikan nasihat, memberikan ceramah atau memberikan sebuah wejangan, beliau adalah seorang pribadi yang tidak pernah akan menolak. Realisasi dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, idza stansahaka fansahu. Hak seorang muslim sama hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah ketika dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam orang pertama yang mengamalkan sabda beliau, al-amalu bil ilm alaihi salatu wassalam. Maka nasihatilah kami wahai Rasulullah, beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Aku nasihati kalian, aku wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'i wa ta'ah, dan tetap mendengar serta taat kepada para penguasa, pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang hamba, yang hakikatnya seorang hamba ini tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin, karena syarat dari pemimpin adalah harus seorang merdeka. Tapi di zaman sekarang walhamdulillah sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam demi menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau pentingnya taat kepada para penguasa, walaupun yang tidak mungkin menjadi penguasa, nantinya akan menjadi penguasa, seorang hamba, seorang budak, tetap sam' wa ta'ah, dengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang tinggal hidupnya lama di muka bumi ini, fasayakhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Barang siapa yang hidupnya nanti akan lama, mendapati akhir-akhir dari dunia ini, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika banyaknya perselisihan tersebut, wasiat wejangan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini adalah perkara akidah, perkara manhaj, bukan perkara yang dipakai oleh para ulama fikih. Sunnah yang lawannya dari wajib, bukan. Ini adalah sunnah yang maknanya adalah jalan Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran beliau, akidah beliau. Fa'alaikum, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa'ir rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walaupun amalan-amalan mereka tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang pernah kita contohkan adalah azan kedua yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan, ijtihad dari beliau masuk ke dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus berpegang teguh dan tidak menganggap bahwasanya hal itu adalah kebid'ahan sebagaimana yang diyakini oleh Yahya ibn Ali al-Hajuri hadahullah. Sunnah khulafa ar-rasyidin, kalian harus berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, an-nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, muhdatsat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa fi ziyadatin, dan dalam riwayat lain, wa kullu bid'atin dhalalah, ada tambahan, seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Wa hadzal hadits al-azim yubayyinu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amrayn 'azimayn ra'isayn, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'a. Dalam hadis yang agung ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang dua perkara pokok dalam urusan Islam, dalam urusan kita beragama. Yang pertama adalah wujubul ittiba, wajibnya seorang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat Rasul, ahlul jannah. Wal hadru minal ibtida, perkara pokok yang kedua adalah kita harus berhati-hati dari kebid'ahan, perkara-perkara yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in alaihim rahmatullah. Maka inilah perkara muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang kita harus berhati-hati darinya. Faqauluhu, maka sabda beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup lama nanti di antara kalian akan pasti melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Ka'annahum, kata Syekh Al-Bukhari, yas'aluna kaifan najah, mereka seakan-akan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kalau kita mendapati akhir-akhir kehidupan dunia ini yang penuh dengan ikhtilafan katsira, yang penuh dengan perselisihan, yang penuh dengan fitnah, bagaimana kita bisa selamat wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa'alaikum bisunnati, ini solusinya, ini jalan keluar agar kita terselamatkan dari sekian banyak fitnah, fitnah kufriyah, fitnah syirkiyah, fitnah tahrik dan yang seterusnya yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari di sini. Masing-masing dari fitnah tersebut bisa kita terselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Turidun an-najah, kalau kalian menginginkan keselamatan, ilzamu sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di, pegang teguhlah sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin, yakni sunnah para sahabat-sahabat beliau yang empat, al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsu fil babi katsiratun, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini sangatlah banyak, yang intinya adalah semuanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin terselamatkan dari fitnah yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah beliau bahas pada pembahasan yang kedua, yaitu dalil dari Al-Quran, begitu pula dalil dari sunnah, yang semuanya memiliki satu kesimpulan besar, wajibnya seorang muslim, terlebih seorang yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perintah-perintah beliau. Insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan yang ketiga pada pertemuan yang akan datang, yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari, nususun fit tahdhiri minal fitnah, nas-nas, dalil-dalil dari Quran, dari sunnah yang berkaitan dengan peringatan agar kita menjauhi yang namanya fitnah. Insyaallah taala akan kita rinci pada waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.